Nanti kalau lagu yang lagu seksi itu nanti didengkot dangdutnya ya. Mas Sodak nanti yang akan bawain, oke? Okay. Mi, saya ini ada lagu baru, judulnya itu Stel Kendo. Stel Kendo biar tidak kenceng, biar tidak tegang sarap-sarap ototnya, dikendoin dulu dikit-dikit ya. Lagunya Stel Kendo, langsung tahu kurung utara. Ada yang bisa nyanyi enggak? Nyanyi bareng-bareng Nek Reso, ngapal nih disik ya. Oke, okay. Monata Jabres. Lombang City. Hah? Lombang apa lombang? Lah ya lombang toh. Bener le. Iya kok. Ya mangga-mangga. Besok tersebut sangat mengena. Pengen suke bondo ya kerja ya.